ilmu yang paling mulia dan paling agung. Ilmu yang paling mulia dan paling agung. Iya. Karena itu kata Abu Bakar bin Al-Arabi rahimahullah, syaraful ilm bisyaraf ma'lumihi. Kemuliaan sebuah ilmu bergantung kepada apa-apa yang diilmui padanya. Sementara mengenal Allah Al-Bari adalah semulia-mulia pengetahuan. Oleh karena itu mengilmui nama-nama Allah adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Ini sisi yang pertama dari pentingnya pembahasan Asmaul Husna. Iya. Kita masuk di dalam mengkaji sebuah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling mulia karena menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Iya. Kemudian sisi yang kedua, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Sedangkan dakwah para nabi dan para rasul itu berputar di atas tiga pondasi. Pondasi yang pertama adalah ta'riful Rabb, memperkenalkan siapa yang disembah. Dan yang kedua, dari dakwah para nabi dan para rasul, ma'rifatut tariqah al-musila ilaihi. Dari dakwah para nabi dan para rasul memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi minan na'im. Memperkenalkan apa yang mereka akan dapatkan nanti setelah sampai kepada Allah di negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ini tiga dasar perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah memperkenalkan siapa Allah. Iya. Dan inilah pembahasan tentang Asmaul Husna. Sebab seorang ketiga mengenal Allah, dia harus kenal siapa Allah yang dia ibadahi. Nah itu dengan mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mengenal dari perbuatannya. Iya. Maka ini adalah pondasi dasar pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana para nabi dan para rasul juga memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Setelah mereka memperkenalkan Allah yang diibadahi, kepada nabi dan para rasul memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah. Dan itulah syariat, perintah di dalam agama, hal yang dilarang dan tidak boleh diikuti. Dan pokok yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah memperkenalkan apa balasan yang akan didapatkan, al-jaza, di negeri akhirat kelak. Iya. Ini tiga hal perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Tiga hal ini berkumpul dalam sebuah ayat. Itu di surah Al-Isra ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berjalan di atas jalan yang menuju kepada akhirat itu, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman. Jadi sebutkan keimanan, dia mengenal Allah, dia mengenal akhirat sudah. Kemudian setelah itu dia menempuh jalannya, dia juga tahu jalan yang mengantarnya kepada akhirat itu, kepada Allah. Maka disebutkan balasannya, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka inilah orang-orang yang upayanya adalah disyukuri. Mereka akan dapat balasan yang baik pada hari kiamat. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ilmu aksamun thalathun malaha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi ansafil ilahi wa fi'lihi wa kadhal asma'u wa kadhalika al asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaa'uhu yawm al ma'adi tsani. Iya. Wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at anil mab'uuthi bil furqani. Kata Ibn Al-Qayyim, ilmu itu hanya ada tiga bagian, tidak ada yang keempat. Jadi semua jenis ilmu syariat itu kembali kepada tiga hal, tidak ada jenis yang keempat. Dan kebenaran itu sangat terang, kata Ibn Al-Qayyim. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang sifat-sifat al-ilah. Ilmun bi-ansafil ilahi wa fi'lihi. Ilmun tentang sifat-sifat Allah yang diibadahi wa fi'lihi, dan tentang perbuatannya. Inilah ilmu tentang asma al-husna dan as-sifat al-ulya. Tentang asma al-husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau katakan, wa kadhalikal asma'u lirrahmani. Demikian pula tentang asma, tentang nama-nama ar-Rahman. Jadi sifat dan fi'il dan tentang nama-nama ar-Rahman. Ini satu ilmu. Ilmu yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Ilmu tentang perintah dan larangan yang merupakan agama Allah. Ini ilmu tentang syariat. Ilmu tentang jalan yang mengantar ke mana? Ke akhirat. Ilmu tentang jalan yang mengantar kepada akhirat. Iya. Kemudian ilmu yang ketiga, wa jazaa'uhu yawmal ma'adi tsani. Ilmu tentang pembalasan yang akan didapatkan pada hari kebangkitan yang kedua. Iya, maksudnya hari kebangkitan yang kedua yaitu hari akhirat, ketika seorang dibangkitkan. Ya, ini pondasi yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul. Dijelaskan balasan kelak di akhirat. Iya. Kata Ibnul Qayyim, wal kullu fil Qur'ani was sunani allati ja'at anil mab'uuthi bil furqani. Semua dari tiga ilmu ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan furqan, dengan kejelasan. Iya. Maka ini dari keindahan seorang mempelajari Asmaul Husna. Kemudian dari sisi penting mempelajari Asmaul Husna, dimaklumi bahwa keimanan dibangun di atas berapa rukun? Iman dibangun di atas berapa rukun? Di atas 6 rukun. Rukun yang pertama adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana di dalam sejumlah hadith, di antaranya hadith Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Jibril ketika bertanya kepada Nabi, wal iman, apakah iman itu? Maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka dimulai dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dimaklumi bahwa keimanan kepada Allah terkandung di dalamnya 4 hal. Mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengimani akan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, mengimani tentang nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti berbicara tentang asma'ul husna itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan rukun dari iman. Bahkan, ya, seluruh dari pokok keimanan itu, Sumbernya adalah keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti dari uraian Ibnu Al-Qayyim di pendahuluan yang akan saya jelaskan tentang keimanan tersebut. Iya. Ini sisi yang lain yang menunjukkan pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Dan saya tegaskan kembali bahwa Asmaul Husna itu masuk di dalam salah satu rukun tauhid atau salah satu dari tiga jenis tauhid. Tadi saya sudah sebutkan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Maka ini hal-hal yang menunjukkan betapa pentingnya seorang mengetahui tentang al-asma al-husna. Baik. Kemudian sisi yang keempat, dari sisi pentingnya mempelajari tentang asmaul husna ini, mengenal asmaul husna. Mengenal dari asmaul husna itu adalah sumber dari kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan hakikat dari kehidupan seorang mukmin. Iya. Hakikat dari kehidupan seorang mukmin. Karena itu kata sebagian as-salaf, masakin ahli dunia kharaju minha wa ma daqu atyaba ma fiha. Betapa miskinnya penduduk dunia itu. Mereka pergi meninggalkan dunia sedang mereka belum merasakan hal yang paling nikmat di dunia itu. Qila wa ma atyaba ma fiha, maka ditanyakan kepada sebagian as-salaf ini, apa yang paling nikmat di kehidupan dunia itu? Kata beliau, ma'rifatullahi wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ihi. Mengenal Allah, cinta kepadanya, merasa sejuk dekat dengannya, dan rindu untuk berjumpa kepadanya. Rindu untuk berjumpa kepadanya. Iya. Dan ini yang disebut dari hal yang paling indah di dunia oleh sebagian as-salaf ini adalah hal yang benar. Ya, menunjukkan dalamnya pemahaman beliau. Dan ini tidak akan dicapai oleh seorang hamba kecuali kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan mengenal sifat-sifatnya. Iya. Kapan dia mengenal dari Asmaul Husna? Dan dia kenal dari sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut ataupun sifat yang lainnya, maka dia akan kenal siapa Rabb-nya. Dia akan kenal bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Dia akan mengenal bagaimana rahmat dan kelembutan Allah. Dia akan mengenal bagaimana ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengenal bagaimana dari rahmat dan pemberiannya. Dan dia akan mengenal bagaimana keluasan anugerahnya. Iya. Dan dia akan mengenal berbagai sudut yang terkandung di dalam pembahasan Asmaul Husna itu. Maka pengetahuannya ini akan melahirkan kecintaan yang sangat besar kepada Rabb-nya. Iya. Akan melahirkan kecintaan yang sangat besar kepada Rabb-nya. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, cinta seorang hamba kepada Rabb-nya itu bagaikan bara api. Bagaikan bara api. Semakin dia mendekat di waktu akhir malam, ya. Ketika dia berada di akhir malam, di waktu sebelum subuh, angin lembut di waktu subuh itu membuat api ini semakin membara. Membuat bara ini semakin apa? Semakin membara. Itulah kecintaan seorang hamba. Ketika dia kenal kepada Rabb-nya, kenal akan kemuliaan dan kebesarannya, maka dia akan cinta kepadanya, rindu beribadah kepadanya, ingin dekat kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, dia cinta untuk berjumpa dengannya. Cinta untuk berjumpa dengannya. Iya. Karena itu di kehidupan dunia, seorang cinta kepada orang lain, seorang suami cinta kepada istrinya misalnya, Sebaliknya, rindu berjumpa dengannya. Rindu berjumpa dengannya. Kalau seorang di dalam kehidupan dunia dianggap cinta dengan hal yang seperti itu, maka seorang hamba yang menganggap dirinya cinta kepada Rabbnya, harusnya dia rindu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, yang dibaca oleh Ammar di akhir sholat beliau setelah tasyahud sebelum salam, ya, di antara doa yang diajarkan, doanya panjang, di antara potongannya, wa as'aluka asyauqa ila liqa'ik, ya, terus sebelumnya wa as'aluka an-nadar, wa as'aluka liddata an-nadar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia, dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Iya, maka seorang hamba ketika dia mengenal Rabbnya, maka dia akan rindu untuk berjumpa dengannya. Dan dari fikih Asmaul Husna ini, ketika dia masuk di dalamnya, dia akan merasakan apa yang disebut dengan ikhlas itu. Hakikat dari ikhlas tersebut, iya, akan membuat tawakkalnya kepada Allah semakin besar, akan membuat rasa takutnya kepada Allah semakin mendalam. Iya, akan membuat rasa takutnya kepada Allah semakin mendalam. Tatkala pengetahuan dan pemahaman seorang hamba akan nama-nama dan sifat Rabbnya semakin kuat dan mendalam, maka akan semakin kuat pula tingkatan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tulus dia di dalam beribadah, dalam berserah diri kepada syariat Allah, dan semakin tunduk dia kepada perintah Allah, dan semakin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari Asmaul Husna dan pentingnya, iya, tadi telah kita singgung bahwa mengenal Allah dan nama-nama atau sifat-sifatnya adalah dari dasar keimanan. Iya. Dari dasar keimanan. Dan dimaklumi, ya, di sini sisi yang lain, dimaklumi bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Bertambah dengan kedekatan kepada Allah, berkurang dengan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab yang paling pokok menambah keimanan seorang hamba adalah pengetahuannya terhadap Asmaul Husna. Pengetahuannya terhadap Asmaul Husna. Iya. Maka semakin, karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, setiap kali pengetahuan hamba akan nama-nama dan sifat Allah bertambah, akan bertambah pula keimanan, dan akan semakin kuat keyakinan hamba tersebut. Iya. Dan ini akan terasa bagi siapa yang selalu mencermati dari Asmaul Husna. Bagi siapa yang mencermati dari Asmaul Husna. Iya. Kemudian dari sisi penting mempelajari Asmaul Husna, ini sisi yang lain, sudut yang lain. Iya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan makhluk yang sebelumnya mereka tidak pernah terwujud, dan sebelumnya makhluk itu tidak pernah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu mudahkan untuk makhluk segala sesuatu yang di langit dan di bumi, memberikan berbagai nikmat kepada mereka, berbagai karunia. Untuk apa seluruh hal itu? Iya. Ini penjelasan faedah tujuan dari penciptaan manusia. Allah terangkan tujuannya di dalam Al-Quran. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah yang menciptakan tujuh langit. Iya. Seperti itu pula bumi diciptakan. Berlaku padanya, atau perintahnya berlaku padanya, turun antaranya. Untuk apa seluruh hal itu, langit dan bumi dicipta, turun dari perintah Allah? Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Qadir, Maha Mampu. Ini dari Asmaul Husna, Al-Qadir. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Dan supaya kalian mengetahui bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Meliputi segala sesuatu. Nah. Dan di surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada? Dzalika rabbul alamin." Apakah kalian itu, katakanlah Nabi Muhammad, ya, apakah patut kalian kafir kepada Allah yang menciptakan bumi dua hari, selama dua hari? Dan apakah patut kalian mengadakan untuknya tandingan-tandingan? Ya. Padahal yang mencipta itu adalah Allah Rabbul Alamin. Diperkenalkan siapa Allah yang mencipta. Ya, kemudian di ayat-ayat setelahnya diceritakan bagaimana gunung-gunung ya dicipta, kemudian bagaimana langit dicipta dalam beberapa hari. Ya. Semuanya supaya mengenal Allah adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb semesta alam. Iya. Maka tujuan dari penciptaan manusia itu sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Kecuali untuk beribadah kepada-Ku dan keimanan kepada Asmaul Husna dari ibadah kepada Allah yang sangat agung. Ya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah al-asmaul husna. Nama-nama yang maha husna. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Maka dia adalah ibadah. Iya. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Iya. Allah berfirman, aku tidak menghendaki rezeki apapun dari mereka. Dan tidak pula aku menghendaki mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan, serta maha kukuh, maha matin. Iya. Karena itulah, mempelajari dari Asmaul Husna, termasuk manfaatnya yang besar, adalah seorang menyambut maksud dari penciptaannya. Dengan mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, maka dia akan sesuai dengan maksud penciptaannya. Kapan dia meninggalkannya, maka ini artinya dia melalaikan maksud dari penciptaannya. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari Asmaul Husna dan pentingnya mempelajari ilmu yang agung ini, iya, di dalam pengetahuan terhadap Asmaul Husna, itulah makna dari ma'rifatullah. Seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat dia mengenal Allah, maka akan semakin mudah dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dan semakin mudah dia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena dari pokok yang dipertanyakan di alam kubur ada tiga. Sebagaimana yang telah dimaklumi di pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan pertama, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa yang kamu ibadahi? Siapa yang kamu ibadahi? Iya. Dan kekuatan seorang di dalam menjawabnya, ini dibangun di atas pengetahuannya terhadap Asma'ul Husna. Demikian pula pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan tentang hal tersebut. Iya. Dan Allah bersumpah pasti akan mempertanyakannya. Allah berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sungguh demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan namanya sendiri, dengan keagungan dan kebesarannya, dengan rububiyahnya. Sungguh demi Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, kami benar-benar akan menanyai mereka semua pada hari kiamat. Ditanya tentang apa? Amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka kerjakan. Abul Ali yang menafsirkan ayat ini, kata beliau, makhluk akan ditanya tentang dua hal. Iya. Pertanyaan yang pertama, fima ya'budun, tentang apa yang mereka ibadahi. Dan pertanyaan yang kedua, fima ajabu ar-rusul, bagaimana mereka menjawab seruan para rasul. Ini dua pertanyaan. Dan ini penafsiran Abul Aliyah rahimahullah, dari penafsiran salafi, dibangun di atas ilmu yang mendalam. Iya. Dan itulah penafsiran para salaf. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran pula. Dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang mereka ketahui dari tafsir as-salaf di dalam hal tersebut. Sebab kalau kita lihat di ayat yang lainnya, di surah Al-Qasas misalnya, disebutkan dua pertanyaan pada hari kiamat. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Dan pada hari kiamat ketika Allah memanggil mereka, lallahu Allah firman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka? Ya, ditanya, di mana sekutu yang kalian persyirikatkan denganku? Artinya ditanya tentang tauhidnya. Kenapa kalian berbuat kesyirikan? Iya. Dan di ayat, beberapa ayat setelahnya, masih di surah Al-Qasas, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ketika Allah memanggil manusia pada hari kiamat, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul? Ini dua pertanyaan yang harus disiapkan jawabannya semenjak seorang berada di dunia. Iya. Bukan hanya sekadar angan-angan saya, oh saya akan menjawab. Sebab di alam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan ada orang, di sebagian riwayat dikatakan munafik, sebagian riwayat dikatakan mujrim, walaupun ada di sebagian riwayat dikatakan kafir. Ketika dia ditanya tentang tiga pertanyaan, dia hanya menjawab, ha ha la adiri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Ini orang-orang ikut-ikutan, dia hanya dengar saja, ya, di alam kubur tidak bermanfaat apa yang dia dengar itu, apa yang dia ikut-ikutan padanya. Ya. Karena itu, dari keindahan mempelajari Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah, ini adalah dasar yang sangat penting, membangun, membantu seorang hamba, memudahkannya untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dan menjawab pertanyaan pada hari kiamat. Kemudian dari urgensi mempelajari Asma'ul Husna, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama, mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat. Dan itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai nama-namanya, sangat mencintai sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencintai pengaruh nama-namanya di tengah makhluknya. Pengaruh nama-namanya di tengah makhluknya. Karena itu misalnya, di antara nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya Maha Merahmati. Maha merahmati makhluk dengan berbagi nikmatnya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta pengaruh rahmatnya di tengah makhluk. Karena itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Qur'an untuk kita. Diberi ilmu kepada manusia yang sebelumnya dia jahil, tidak tahu apa-apa. Diajarkan kepadanya al-bayan. Dari rahmat Allah diciptakan matahari dan bulan, langit dan bumi, bintang-bintang dan pepohonan. Ya. Baca surah Ar-Rahman, itu ulasan bagaimana Allah menerangkan pengaruh rahmatnya. Dimulai dari nama yang agung, Ar-Rahman, Allamal Quran, dan seterusnya, tanpa pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu Allah berfirman, فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, pengaruh dari rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Tadinya bumi mati, tidak ada yang tumbuh di situ. Allah turunkan hujan. Allah turunkan dari rahmatnya. Maka tumbuhlah tanah yang mati tersebut. Lihatlah bagaimana dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan dia pula Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Dari Asmaul Husna Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Dari Asmaul Husna At-Tawwab, yang maha memberi taubat, menerima taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mensucikan dirinya. Cinta kepada orang-orang yang menempuh jalan taubat. Dia cinta kepada hamba yang kalau dia jatuh dalam kesalahan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari Asmaul Husna Al-Jamil, Allah yang maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada al-jamal. Dan dari Asmaul Husna adalah Asy-Syakur, Asy-Syakir, artinya yang maha menerima, maha mensyukuri, maha menerima kesyukuran. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Iya. Dan dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir, yang maha menutupi. Allah cinta kepada orang-orang yang tahu aib saudaranya tidak tersebar, kemudian dia tutupi aib tersebut. Iya. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Allah cinta kepada orang-orang yang memaafkan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala cinta dengan pengaruh Asmaul Husna itu di tengah makhluknya. Maka tatkala seorang hamba mempelajari dari Asmaul Husna dan mempelajari dari pengaruh-pengaruh keimanan di belakang nama tersebut, maka ini adalah hal yang sangat indah bagi seorang hamba tersebut, karena dia berjalan kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keindahan mempelajari Asmaul Husna ini, mempelajari Asmaul Husna itu adalah perniagaan yang selalu menguntungkan. Labanya tidak ada batasnya. Tidak ada ujungnya. Iya. Dari keuntungannya, seorang yang mempelajari Asmaul Husna membuat jiwanya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, dadanya menjadi lapang dan bersinar. Iya. Dia merasakan bagaimana keindahan surga Firdaus. Iya. Dan dia pula merasakan bagaimana kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat dia akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, meraih dari ridha Allah Subhanahu wa taala, selamat dari kemurkaannya. Iya. Jadi kalau ingin dapat keuntungan-keuntungan tersebut, maka ini pembahasannya di dalam merenungi, mempelajari, iya, kandungan yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Iya. Kemudian dari manfaat mempelajari Asmaul Husna ini, berilmu tentang nama-nama dan sifat Allah, mempelajari dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, Ini menjaga seorang hamba dari ketergelinciran. Ya. Menahan seorang hamba jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Menghardik jiwanya untuk tidak mendekati hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di belakang mempelajarinya, terbuka untuknya pintu amalan salih yang sangat besar. Iya. Terbuka untuknya pintu amalan salih yang sangat besar. Pintu-pintu amalan yang mungkin sulit dia bayangkan. Tapi Allah bukakan untuknya di belakang pengetahuannya terhadap Asmaul Husna. Iya. Contoh misalnya satu pembahasan. Seorang yang haknya diambil oleh orang lain. Maka kalau dia adalah orang yang punya ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan membesarkan Allah, ya dia cukup mengenal sifat rahmat Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kenal dari nama Allah Al-Karim. Dia kenal dari nama Allah Ar-Razzaq. Dia kenal dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Adil ya Maha Adil. Al-Hakim. Ya. Ya kalau dia kenal dari berbagai nama ini, itu akan membuatnya tenang. Ya. Sesuatu yang diambil darinya, kalau dia selalu bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iya alamillahu fi kulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Kalau Allah tahu pada hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan membalas kalian, memberi kalian hal yang lebih baik daripada apa yang telah diambil dari kalian. Iya. Maka pengetahuan tentang ini pembuka pintu amalan salih. Demikian pula motivasi seorang itu untuk menyongsong segala ketaatan. Tatkala dia kenal kepada Rabbnya, keagungan dan kebesarannya. Ya. Maka itu menjadi motivasi yang sangat kuat untuknya di dalam beramal. Dikenal nama Allah Ar-Raqib. Ya. Al-Hasib. As-Sami' Al-Basir. Ar-Raqib yang Maha mengawasi, Al-Hasib yang Maha menghisab, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini tidak membuatnya bersantai. Tidak membuatnya bermalas-malasan. Dia tahu ada hisab di belakang kehidupan. Dan Allah Maha adil di dalam hisabnya. Iya. Dan ini tidak akan membuatnya gampang jatuh di dalam dosa dan maksiat. Jadi motivasi yang sangat kuat untuk jiwanya. Demikian pula, iya, pengetahuannya terhadap Asmaul Husna ini membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwanya dari sikap-sikap tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguasai segala sesuatu. Di tangannya lah segala sesuatu. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, memberikan manfaat atau memberikan madarat. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memaafkan hambanya. Ya. Dan cinta kepada orang-orang yang memaafkan. Maka kadang dari pengetahuan hal ini membuat dia mudah untuk memaafkan orang. Iya, membuatnya mudah untuk melupakan apa yang dilakukan oleh orang kepada dirinya. Maka ini dari pembersih jiwa yang membuat dirinya itu selamat dari hal-hal yang tercela. Demikian pula pengetahuannya terhadap Asmaul Husna itu adalah penghiburnya dikala musibah dan petaka, dikala ia menghadapi hal-hal yang berat dan sulit. Iya. Dia mengenal dari keagungan Rabbnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bagaimana kelembutan Allah. Apalagi kalau misalnya dia melihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran. Perhatikan ya Nabi Yusuf. Dari semenjak kecilnya dipisahkan dari orang tuanya. Ya. karena hasad dari saudara-saudaranya. Dipisahkan dari orang tuanya, belasan tahun beliau tidak berjumpa dengan orang tuanya. Setelah itu difitnah, masuk ke dalam penjara. Iya. Dan berapa tahun beliau di dalam penjara? Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan berbagai kebaikan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, karena itu di akhir kisah dari Nabi Yusuf, Nabi Yusuf berkata, "Inna Rabbi latifun lima yasha." Sesungguhnya Rabbku maha latif, maha lembut pada segala hal yang dia inginkan. Akan datang di penafsiran al-latif mengandung dua makna. Bisa bermakna yang sangat mengetahui sesuatu yang terahasia, yang tersembunyi, sangat dia ketahui. Dan bisa bermakna yang menyampaikan suatu kebaikan, kemaslahatan dengan hal yang tidak disangka, dengan hal yang sangat lembut dan sangat indah untuk hamba tersebut. Iya. Maka mencermati makna al-latif di sini akan meringankan berbagai hal yang dihadapi oleh seorang hamba. Mungkin saja pada kejadian yang menimpanya, pada musibah yang telah mendera dirinya, mungkin di belakangnya ada berbagai kebaikan yang Allah telah siapkan untuknya. Maka ini menjadi penghiburnya, hal yang membesarkan jiwanya. Iya. Kemudian dari kebaikan mempelajari Asmaul Husna ini, iya, ini akan menyebabkan dia mudah di dalam menghadapi syaitan. Itu akan mengawalnya di dalam menghadapi syaitan, mengajaknya kepada akhlak yang mulia dan fadilah, dan berbagai keutamaan yang lain. Iya, berbagai keutamaan yang lain. Ya, di dalam hal ini tentunya sangat banyak sekali. Kalau ingin diuraikan dari buah atau manfaat, ya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini satu sudut. Dalam satu sudut ini saya sudah uraikan banyak sisi manfaat, ya. Sudut yang lainnya, saya sudah enggak beri nomor, sekarang sudut keberapa sudah. Ya, sisa dipoinkan saya. Dalam satu sudut kadang saya sebutkan berapa manfaat. Baik, sudut yang lainnya, mempelajari al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah itu adalah dasar pokok pengetahuan. Iya. Dasar pokok pengetahuan. Nah, kenapa demikian? Bahwa asmaul husna adalah sumbernya. Iya. Karena ilmu yang dipelajari itu, ilmu selain daripada Allah yang dipelajari, ada hal yang terkait dengan makhluk yang diadakan oleh Allah, dan yang terkait dengan perintah-perintah Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah penciptaan dan perintah. Iya. Segala ciptaan dan segala perintah Allah itu adalah sesuai dengan hikmahnya. Iya. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan, semuanya adalah baik. Dibangun di atas kemaslahatan, rahmat, dan kasih sayang untuk segenap makhluk. Iya. Sedangkan seluruh hal itu, iya, dari kebaikan, kemaslahatan, rahmat, dan kasih sayang, itu semuanya adalah pengaruh dari kandungan Asmaul Husna. Pengaruh dari kandungan Asmaul Husna. Iya. Karena itu kata para ulama, penciptaan dan perintah semuanya bersumber dari Asmaul Husna. Dibangun di atas sisi ini. Ya, karena itulah berilmu tentang Asmaul Husna adalah sumber ilmu pengetahuan. Adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian sisi atau sudut yang lainnya menunjukkan urgensi mempelajari Asmaul Husna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi 99 asman, miatan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang menghitung nama-nama tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini hadits sangat agung. Dan betapa luar biasa dari kebaikan yang terdapat di dalamnya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan dengan menyebut bahwa Allah memiliki Asmaul Husna 99 kecuali 1. 100 kecuali 1. 99. Siapa yang menghitungnya? Akan datang nanti penafsiran menghitungnya di sini ya. Menghitung jumlahnya. Ya. Kemudian dia memahami maknanya, kemudian dia beramal dengan apa? Dari konsekuensinya. Siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di sini tampak bagaimana keagungan mempelajari Asmaul Husna ini. Iya. Dan perlu diingat ya bahwa ini bukan hanya sekadar dia hafal saja Asmaul Husna itu. Iya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia deret semua Asmaul Husna seperti umumnya ya. Dari sebagian kaum muslimin, kadang dia hafal Asmaul Husna, kadang dia lagu-lagukan. Ya, dari Asmaul Husna tersebut. Tapi hanya tahu apa? Lafadznya saja. Hafal namanya saja. Tidak mengerti apa maknanya. Tidak mengerti apa maknanya. Ya, dari itu bukan ini yang dimaksudkan di dalam hadits. Yang dimaksudkan dalam hadits lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Ya. Kemudian dari sudut yang lainnya yang menunjukkan pentingnya mempelajari Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, di dalam Al-Quran atau di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerangkan bahwa Al-Quran bertingkat-tingkat. Iya. Ada sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Iya. Karena itu, surah yang paling agung di dalam Al-Quran surah apa? Hah? Surah Al-Fatihah yang paling agung. Iya. Di dalam Al-Quran. Karena itu disebut Ummul Kitab. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat apa? Ayat Kursi. Paling agung. Iya. Surah Al-Ikhlas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadih innaha lata'dilu thuluthal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, berada di tangan Allah. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu adalah senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Iya. Perhatikan sekarang. Dari surah-surah yang disebut keutamaannya ini. Kalau kita perhatikan di dalam surah tersebut terdapat penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan keutamaan ya, di dalam mempelajari Asma'ul Husna tersebut. Dan ini adalah masalah yang agung, pembahasan yang besar, yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, agar supaya dia mengenal dari karunia dan rahmat Allah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dari nama-namanya dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith yang sahih, agar supaya terbuka untuk kita pintu ibadah yang sangat agung. Terbuka untuk kita pintu ilmu yang sangat luas. Pintu ilmu yang sangat luas. Iya. Dan ini akan memberikan berbagai warna kebahagiaan untuk seorang hamba. Akan memberikan untuknya berbagai ketentraman dan kesejukan. Nah. Baik. Jadi ini pendahuluan yang pertama terkait dengan pembahasan beberapa keutamaan atau beberapa sudut penting kenapa kita mempelajari Al-Asma Al-Husna. Ya. Kemudian di pendahuluan yang kedua, sini saya ingin memberikan beberapa pijakan, dasar-dasar kaidah yang kita pegang di dalam mempelajari Asmaul Husna. Dan ini saya sarikan dari beberapa sumber, Pokoknya saya akan bacakan 20 kaidah. 20 kaidah diuraikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Iya, atau di dalam kitab beliau Bada'i Al-Fawaid. Baik. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 20 faedah terkait dengan Asmaul Husna. Saya akan bacakan satu persatu secara ringkas, walaupun saya tidak baca nas ucapan beliau, sebab ucapan Ibnul Qayyim ini dari pembahasan beliau ini, dari pembahasan yang sebenarnya perlu kita uraikan lebih luas, ya perlu daurah juga untuk menjelaskannya. Hanya saja di sini saya hanya mengulas saya dan memberikan kaidah-kaidahnya secara ringkas supaya ada gambaran, memudahkan kita memahami dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Besar. Iya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, faedah jalilah. Sebuah faedah yang sangat berharga. Iya. Jadi beliau sebutkan bahwa ma yajri sifatan aw khabaran 'ala Rabb tabaraka wa taala aqsam. Hal yang disebut sebagai sifat Allah atau berita tentang Allah itu ada beberapa perkara atau terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sifat atau pemberitaan tentang Allah, sifat atau penamaan misalnya, itu kembali kepada zat Allah. Iya. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, "Kul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Kulillah. Katakanlah sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya. Maka katakanlah Allah yang paling besar. Nah, ini dikatakan syai', tapi dia kembali kepada dat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang kedua, ada yang disifatkan atau diberitakan tentang Allah, dan itu kembali kepada sifat ma'nawiyah. Seperti al-alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, al-qadir, yang maha mampu, as-sami, yang maha, yang maha mendengar. Iya, walaupun maha mendengar itu lebih masuk ke dalam sifat khabariyah ya. Maha mendengar masuk ke dalam sifat ma'nawiyah, laba. Ini yang kedua kata Ibnul Qayyim. Dan ada juga sifat, kenapa disebut ma'nawiyah? Sebab ada sifat khabariyah. Misalnya wajah, tangan. Nah itu masuk ke dalam sifat khabariyah. Kemudian yang ketiga kata beliau, ma yarji'u ila af'alihi. Ada yang kembali kepada perbuatan-perbuatannya. Seperti nama Al-Khaliq yang maha mencipta. Al-Razzaq yang maha memberi rezeki. Iya. Perbuatan Allah memberi rezeki. Mencipta. Kemudian yang keempat, ada yang penamaan itu kembali kepada pensucian Allah secara sempurna. Pemurnian, pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti nama Al-Quddus, As-Salam, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Selamat. Ya, Maha Selamat dari aib. Pada datnya, pada sifatnya, pada nama-namanya. Akan datang ya penafsirannya. Baik. Kemudian yang kelima, dari penamaan itu, ada dari Asmaul Husna. Ya, dari Asmaul Husna, itu kembali kepada beberapa sifat yang berbeda. Ya, beberapa sifat yang berbeda. Seperti nama Al-Majid, Al-Azim, As-Samad. Iya, itu kembali kepada beberapa sifat berbeda. Akan kita ketahui nanti kalau kita baca penafsirannya. Jelas ya? Jadi subhanallah kalau kita baca satu nama, ternyata ada beberapa makna di dalamnya. Beberapa makna di dalamnya. Maka ini akan membuat seorang itu mengenal makna dari Asmaul Husna itu tadi. Iya. Beda dengan orang yang hanya menyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, tapi dia tidak mengerti kandungannya, tidak mengerti dari apa namanya, konsekuensi nama tersebut dan pengaruh keimanan di belakangnya, ya, maka kadang nama itu hanya disebut saja, tapi tidak memberikan banyak pengaruh. Beda dengan orang-orang yang mengenal dari asma al-husna, ya, dari asma al-husna, dan mengenal dari sifat-sifat Allah, itu akan terasa betul di dalam jiwanya. Akan nampak sekali bagaimana pengagungannya kepada Rabb-nya dan pendalamannya. Iya. Kemudian yang keenam, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang keenam ada satu nama atau di dalam penamaan, iya, itu datang dengan digandengkan, menggandengan. Iya. Misalnya nama Al-Azizul Hakim, Al-Ghafurur Rahim. Iya. Ini kan namanya penamaan digandengkan. Maka setiap dari nama itu punya makna tersendiri. Misalnya nama, saya beri contoh lain, misalnya Al-Ghaniyun, Al-Ghani Al-Hamid. Al-Ghani Al-Hamid. Artinya yang maha kaya, yang maha cukup, tidak perlu kepada yang lain, dan maha hamid, maha terpuji. Ya, maka al-ghani sifat kesempurnaan, Allah maha cukup, maha kaya. Al-hamid, Allah maha terpuji. Ini sifat lain. Tapi begitu berkumpul dua sifat ini, dua nama ini, maka akan adalah di belakangnya kesempurnaan yang lainnya. Ada kesempurnaan yang lainnya. Jadi ada kesempurnaan dari nama Al-Ghani, ada kesempurnaan dari nama Al-Hamid, dan ada kesempurnaan ketika bersatu atau bertemu dua nama ini. Iya. Itulah yang kadang dibahasakan oleh sebagian ulama kita, dari setiap nama itu ada cahayanya. Iya. Maka kalau bertemu dua nama, maka itu cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Baik. Maka ini pembahasan yang indah, patut untuk diperhatikan. Baik. Jadi ini enam kandungan, enam putaran pada setiap sifat ataupun pengabaran, penamaan tentang Allah yang disandarkan kepadanya. Tidak lepas dari enam perkara ini. Setelah itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan 20 faedah yang terdapat di dalamnya, beberapa kaidah seseorang itu mengenal pembahasan Asmaul Husna. Ya, dia mengenal pembahasan Asmaul Husna. Dan insyaallah taala kita akan bahas nanti pada sesi yang kedua setelah salat maghrib. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.